Amak pargual pargocci, parigdaan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose! Thank you.